Allah bagus dengan bahasa lain, ya tidak, cajib misalnya, ya yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul. Kita batasi pembicaraan tentang Allah hanya apa yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diri Allah, jangan kita ucapkan. Ya, Allah bersedih, Allah berduka cita. Haram kita mengucapkan hal-hal seperti ini, karena itu tidak pernah diucapkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbul jamal, dan Allah menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Berarti kalau kita memakai pakaian yang bagus, sendal bagus, kendaraan bagus, dan seterusnya, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak berdosa. Maka kita tidak boleh mencela orang-orang yang pakaiannya bagus, mahal, sendalnya bagus, mahal, asal dia peroleh dengan halal, dan tidak takalluf tentunya. Anak istri sudah dikasih nafkah, hal-hal yang wajib sudah dia penuhi, zakat, haji, dan seterusnya. Lalu mobilnya mewah, rumahnya bagus, tidak masalah, tidak berdosa. Kecuali mobilnya mewah, dia belum pergi haji. Rumahnya bagus, dia tidak bayar zakat, nah ini yang bersalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kibir, sombong yang bisa menghalangi seseorang masuk surga? Nah, ini jawab Nabi. Al-kibru bakarul haqq. Yang dimaksud dengan sombong adalah bakarul haqq, menolak al-haq. Apa al-haq? Segala sesuatu yang keluar dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-haq. Semua yang keluar dari lisan Nabi dan itu menyangkut tentang agama, keyakinan, halal haram, kita bakar, kita tolak, itu sombong. Sebagaimana nanti akan kita baca juga hadisnya, dan sudah kita baca dulu, diulang lagi oleh beliau di sini, hanya sekedar menolak makan minum dengan tangan kanan. Dia tolak. Yeah. Nabi nasihati agar dia jangan makan minum dengan tangan kiri, dia tolak. Itu sombong. Yeah. Kenapa itu dari Nabi? Ucapan Nabi, nasihat Nabi ditolak, maka itu sombong. Yeah. Ini yang dimaksud dengan kecil. Artinya sekecil apapun. Bahkan satu kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis, atau satu huruf bahkan. Alif, Lam, Mim, Ro. Ya. Kita hilangkan Ro-nya. Alif, Lam, Mim. Atau Alif, Lam, Mim, kita hilangkan Mim-nya. Kita tolak satu huruf. Ya. Baca Al-Quran. Mengawali Suratul Baqarah bukan dengan Alif, Lam, Mim. Tapi Alif, Lam, Zalikal, Kitab, Ularif. Satu huruf kita tolak. Terancam kita tidak akan masuk surga. Karena Allah menolak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu huruf. Dan dia tahu ini dari Nabi. Ini keluar dari lisan Nabi, ini ajaran Nabi. Bahwa Nabi mengawali membaca surat Al-Baqarah dengan Alif Lam Mim. Tiga huruf ini. Kita tolak yang satu huruf, gafir. Apalagi satu kalimat. Apalagi satu ayat. Apalagi sebuah hukum. Saya tidak terima kalau mencuri dipotong tangan. Saya tidak terima kalau orang berzina direjam, dicambuk. Saya tidak terima kalau warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Saya tidak terima kalau lalat masuk ke minuman, diselupkan sekalian. Habis itu minumannya diminum. Jorok sekali. Ya, betapa joroknya rohul. Kafir. Kafir, terancam kafir. Satu huruf saja kafir. Apalagi satu hukum. Inilah kesombongan. Wahabul Nas, dan dia meredakan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang membawa kebenaran itu. Bukan manusia yang rendah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli bidah, orang-orang ahli maksiat, mereka tentu rendah. Kita disunahkan untuk merendahkan orang-orang kafir dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendahului salam. La tabda'ul Yahuda wa Nasara bisalam. Ini salah satu bentuk merendahkan mereka. Ya, maka yang dimaksud merendahkan manusia di sini, manusia yang membawa kebenaran kaum muslimin, yang membawa jalil, kita tolak. Kita tolak rendahkan manusia, ya, mungkin karena usianya jauh di bawah kita, dia baru tingkat 1, kita sudah tingkat 5, sudah mau lulus misalnya. Ya, dia tidak bergelar, kita bergelar S3 misalnya. Kita tolak ketika dia membawa kebenaran, ini bagian dari kesombongan. Ya, dan sekali lagi, terancam tidak akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ya, fikul hadis. Yang pertama, أمارة التواضع ولبابه خضوع العبد لسورة الحق. Tanda-tanda tawadhu, tanda-tanda orang yang tidak sombong adalah merendahkan dirinya, seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Al-Haq. Di hadapan qala Allah Rasul, dia merendahkan dirinya. Sebagaimana para nabi dan rasul merendahkan dirinya di hadapan jadi para sahabat merendahkan dirinya di hadapan qala Allah Rasul. Ini khudu, ini tawadhu, ini tidak sombong. Ya, lihat para sahabat, siap merendahkan diri, siap mengorbankan hawa nafsunya, keinginannya, bahkan siap membunuh ayahnya demi Al-Haq. Siapa? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik yang banyak menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terdengar desas-desus bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berniat akan membunuh Abdullah bin Ubay. Maka datanglah anaknya bernama Abdullah juga, tapi seorang sahabat yang mulia, sahabiyul jalil, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tanyakan kepada orang-orang, tetanggaku, teman-temanku, siapa aku? Bagaimana sikapku terhadap ayahku? Mereka akan menjawab, aku Abdullah adalah orang yang sangat berbakti kepada ayahnya, yang sangat cinta kepada ayahnya, yang sangat memuliakan ayahnya. Tapi jika engkau betul ingin membunuh ayahku, ya Rasul, jangan perintahkan kepada siapa-siapa. Perintahkan kepada pihak. Siap membunuh ayahnya demi Al-Haq, demi qala Allah wa qala Rasul, demi membela Allah dan Rasul. Sebagaimana Nabi Ibrahim siap membunuh putranya demi taat kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah ketawaduan yang luar biasa. Ya. Maka orang-orang yang menolak dalil, kemudian dengan hawa nafsunya, dengan rohiyunya, dengan nuraninya, dia tolak dalil itu, ini kesombongan yang luar biasa. Yang kedua, al-mutakabbiru yazjaril khalqa wa yatakabbaru alihim. Orang yang mutakabbir, orang yang menyombongkan diri, itu mencemooh, menghinakan, merendahkan makhluk manusia, dan dia menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya. Dan sifat-sifat seperti ini ada pada orang-orang yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Bagaimana yang telah kita baca ayatnya tentang diri. Siapa? Oh. Ketika dia ditanya orang-orang dari mana engkau dapatkan ini semua, dia tidak membawa nama Allah sedikit pun. Yeah. Dia katakan bahwa ini warisan, ini usahaku dan seterusnya. Yeah. Sifat-sifat seperti korun ini orang kita ikuti. Maka jika kita mendapatkan kelebihan harta misalnya, ilmu misalnya, keahlian misalnya, pulangkan kepada Allah. Ini pemberian Allah, ini dari Allah, ini nikmat Allah. Ucapan seperti ini hak. Yeah. Nah, sebaliknya orang yang sombong merendahkan orang lain. Dia meninggikan dirinya. Yeah. Maka ini cukup kejelekan yang sudah cukup. Kejelekan yang cukup besar. Waqafa bidzalika qabhan. Sudah cukup keburukan ini. Merendahkan manusia, menghinakan manusia. Padahal antara dia dengan manusia sama. Sama-sama hamba. Ya, sama-sama hamba. Sama-sama dilahirkan dengan telanjang. Sama-sama dari perut seorang ibu. Sama-sama dari air yang hina. Dan seterusnya sama. Lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Maka kalau dia melebihkan dirinya di hadapan manusia, Allah sangat murka. Yes. Allah sendiri ridho dengan hamba-hamba. Yes. Allah ini kan ridho dengan hamba-hambanya. Ridho di sini berarti Allah tidak merendahkan. Bagaimana kita sebagai manusia malah merendahkan manusia? Mungkin karena dia terlalu miskin, mungkin dia terlalu bodoh, mungkin dia terlalu buruk rupa dan seterusnya, maka ini sangat tersangka. Yang ketiga, husnul hayati fil malbasi wal na'li laysa minal kibar. Ma lam yadkhul al-ujbu nafsa al-abdi. Fayahtala bisabab dhalik. Berpakaian bagus, bersandal bagus, berpenampilan menarik, ini bukan termasuk sombong. Selagi tidak ada ujub dalam diri. Nah, berarti kalau ada ujub dalam dirinya, ada bibit-bibit kesombongan. Ya, saya yang paling gagah, saya yang paling tampan, saya yang paling pintar, saya yang paling ahli. Ada dalam hatinya, orang-orang tidak tahu. Ini yang pernah menimpa pada diri siapa? Iblis. Iblis. Para malaikat tidak tahu. Setelah Iblis berhasil menumpaskan bangsa Jan dari bangsa Jin di muka bumi ini yang berbuat kerusakan dan menumpaskan darah. Para malaikat dipimpin oleh Iblis menumpas bangsa yang durhaka ini. Dan mereka lari ke puncak gunung, ke pinggir laut. Dihabisi oleh para malaikat dan Iblis. Lalu ada kesombongan dalam hati Iblis. Hanya Allah yang tahu. Para malaikat tidak tahu. Maka Allah paksakan kesombongan Iblis ini di hadapan para malaikat dan Adam di kemudian hari. Dan akhirnya para malaikat, bahkan seluruh manusia, seluruh makhluk tahu betapa sombongnya Iblis. Menolak kebenaran dari Allah, disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Awalnya tidak ada yang tahu. Hanya di hati. Hanya di hati. Saya kira ini ujian bagi para alim, para ulama, orang-orang yang ahli dan seterusnya. Sementara teman-temannya semua di bawah dia, semua ini ujian. Yeah. Dan setan di mana-mana. Setan menggoda dari berbagai macam arah. Dia tidak digoda dengan wanita, dia tidak digoda dengan pangkat jabatan harta, tapi digoda dari sisi kesombongan ini, lalu menyombongkan dirinya. Ya, maka salah satu cara agar kita tidak sombong, bacalah orang-orang besar. Ya, bacalah bagaimana sirah para sahabat, para nabi dan rasul. Insya Allah Taala pasti kita akan merasa kecil. Ya, nggak usah jauh-jauh, lihat Imam Bukhari. siapa yang baca biografi Imam Bukhari tidak merasa kecil, ya, ustaz mana, alim mana, profesor, doktor mana hari ini baca sejarahnya Imam Bukhari tidak merasa kecil, terangkan. Ya, kalau dia baca, betul-betul baca bagaimana Imam Bukhari umur 19 tahun sudah menjadi hakim, dua ulama besar, gurunya sendiri Imam Khomeini yang berdebat masalah akidah dengan sesama ulama. Datang Bukhari yang umurnya baru 19 tahun, kata Imam Khomeini, datang kepada kita hakim yang akan menentukan siapa di antara kita yang benar. Imam besar, Imam Khomeini, siapa yang tidak kenal Imam Khomeini? Ya, menyerahkan keputusan hakim kepada Bukhari yang baru berumur 19 tahun. Ya. Insya Allah kita akan rasa kecil. Tapi kalau kita tidak baca ini, kita hanya berada di depan murid-muridnya, ya, apalagi berada di hadapan orang-orang awam, maka kita tidak akan pernah merasa kecil. Yang ada besar terus, ini berbahaya. Ya. Kemudian beliau membawakan kisah di mana sekedar menjulurkan kain, memanjangkan kain di bawah mata kaki, itu bagian dari kesombongan, kecuali apa yang ada pada diri Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada syakki izari yastaki illa an ada zalika min. Ya Rasul, bagian dari kau kainku, ya, itu sering, kan Abu Bakar tidak memakai celana, ya, sempat memakai kain izar, kalau kata kita tahu. Nah, itu salah satu bagiannya itu sering curu di bawah mata kaki. Ya. Tapi aku tidak sengaja, artinya jatuh sendiri. Dijawab oleh Nabi, lasta mimman yasna'uhu uyala, engkau bukan orang yang menyombongkan diri dengan keadaan seperti itu. Artinya, orang yang sengaja menjatuhkan kainnya, celananya, gamisnya, dan seterusnya di bawah mata kaki, ini sebuah kesombongan. Itu baru pakai. Ya. Kalau memang yang dimaksud kesombongan. Ya. Kalau tidak, mungkin kenyamanan. Ada baju mahal sekali, tapi nyaman, enak, adem. Silakan kalau memang punya uang. Ngincer apanya? Enaknya, nyamannya. Gitu. Bukan mereknya. Nah, merek biasanya kesombongan. Gitu. Yang mereknya ditampakkan. Gitu. Pakai sarung mahal. Oh, orang tahu semua, ya, merek itu merek mahal. Nah, mereknya taruh di bawah gitu ya, biar kelihatan. Dan itu sengaja. Hal seperti ini yang tidak disukai. Adapun memakai sarung yang mahal, yang bagus, karena memang nyaman, enak, adem, silakan. Asal ada uang tidak takasluk, kewajiban-kewajiban sudah terpenuhi. Dia sudah memenuhi hak orang lain, anaknya, istrinya, orang tuanya, dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, al-kibru minadzunubil azimah allati tastahiqu 'adzabullahi fid dunya wal akhirah. Kesombongan adalah termasuk dosa besar. Sombong termasuk dosa besar, yang dimana dengan sombong tersebut dia akan mendapatkan azab Allah di dunia atau di akhirat. Jangan disangka bahwa dosa kesombongan ini hanya akan menimpa seseorang di akhirat. Bisa di dunia. Di akhirat jelas. Bisa di dunia. Kita lihat Fir'aun, kita lihat Korun. Sebelum matinya sudah dihinakan. Berarti mati di dunia sudah dihinakan. Menjelang kematian. Ya. Jadi ini dosa besar, wajib kita menjauhinya. Ya, kita lanjutkan 613 hadis yang sudah pernah beliau bawakan di bar menjaga sunnah. Diulang lagi tanpa membawakan pemainnya. Wa an Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jibal. Ini hadis yang kita singgung di awal tadi. Salamah bin Aqwa meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Dia sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Fakal, Nabi bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Perintah langsung dari Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah, baik dari Allah atau Rasulnya, wajib. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti cara salatku, maka cara salat mengikuti cara Nabi wajib. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, Nabi menunjuk dengan jari, wajib kita ikuti. Nabi menggerakkannya, wajib kita ikuti. Nabi sujud menempelkan kaki kiri, telapak kaki kiri dan kanan, wajib kita ikuti. Dan seterusnya. Tidak mengikuti berdosa. Walaupun belum tentu salat kita batal. Belum tentu tidak ada. Yang jelas berdosa. Atau masuk itu. Perintah langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Jelas. Tidak ada dalil yang memalingkan bahwa ini wajib. Ya. Kecuali jika Nabi mengatakan makanlah dengan tangan kananmu jika engkau mau. Ya. Nah, tentu ini tidak wajib. Ada dalil yang memalingkan. Ini tidak ada. Nabi hanya mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, titik. Maka wajib. Apa jawab orang ini? La astati', aku tidak bisa. Yang dimaksud, aku sudah biasa makan dengan tangan kiri. Tentu orang ini tidak cacat, tangan kanannya berfungsi, tangan kanannya tidak cacat. Kan dihadapan Nabi. Kalau Nabi tahu orang ini tangan kanannya tidak bisa digerakkan, ya nggak mungkin Nabi menyuruh seperti itu. Ini orang tangan kanannya sehat. Tidak kurang satu apa. Tidak cacat. Tapi dia biasa pakai tangan kiri. Kan banyak seperti itu kan. Di kita kan ada. Apa istilahnya? Tidak. Ya. Karena apa-apa kalau pakai tangan kiri enak. Banyak badminton, main pingpong, mengambil ini, lempar ini, pakai tangan kiri. Ini ada. Dan ini tidak masalah. Ya. Kan tidak ada perintah badminton harus pakai tangan kanan. Ya, ngelempar harus pakai tangan. Tidak ada. Makan. Makan. Cuma makan doang. Nulis harus pakai tangan kanan. Tidak ada. Makan, minum. Gitu. Kan mudah. Kalau melempar dan seterusnya kan butuh tenaga. Tenaga yang besar yang kiri ya silahkan. Kan gitu. Maka Nabi tidak mewajibkan seluruh gerakan tangan itu harus kanan, mendahulukan kanan. Tidak. Hanya makan dan minum. Kan gak membutuhkan tenaga besar makan dan minum. Nah, orang ini menjawab dengan rohiunya, kebiasaannya. Saya sudah biasa pakai tangan kiri. Ya Rasul, mungkin dengan bahasa bebas saya kidal ya Rasul, saya enggak bisa. Ya. Langsung Nabi mengatakan lastata'ta, engkau memang tidak akan bisa. Ya. Disumpahin oleh Nabi bahasa kita. Didoakan pun mudah-mudahan engkau memang tidak akan bisa makan. Mudah-mudahan engkau tidak bisa makan. Ya. Ini kesombongan luar biasa. Nabi menyuruh ditolak di hadapannya. Ya. Ma mana'ahu illal kibar. Tidak ada yang menghalangi dia untuk memenuhi perintah Nabi. Itu makan dengan tangan kanan, meninggalkan tangan kiri. Itu karena kesombongan. Karena kesombongan dia. Letak sombongnya di mana? Ya, sombong itu kan tadi apa pakaian berjulur sampai di bawah mata kaki, ya, atau nggak mau kenal sama orang lain, ya, atau nggak mau berdekatan dengan orang-orang fakir, sombong. Ini sekedar makan tangan kiri, letak sombongnya di mana? Jawabnya, menolak perintah Nabi. Menolak perintah Nabi. Ya, maka jika Nabi memerintahkan kembali makan dengan tangan kiri, kata orang tadi, enggak, saya mau dengan kanan, sama sombong. Jadi intinya perintah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kalau pakai rokyu apa bedanya? Kanan dan kiri, pakai rokyu kita, nurani kita, enggak ada beda. Antara kanan dan kiri, ini wahyu dari Allah, Rabbul Alamin. Lewat lisan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kiri dan kanan beda. Kiri, cara makannya syaitan, jin, kanan, kaum muslimi, para Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Ya. Setelah didoakan oleh Nabi doa yang buruk, mudah-mudahan engkau tidak bisa makan. Wa ma rafa'aha ila fi, maka dia tidak bisa mengangkat makanan itu ke mulutnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dari sini kita tahu bahwa mendoakan buruk kepada orang-orang tertentu boleh. Boleh. Nabi mencontohkan. Karena apa? Menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak sunnah. Dan sunnah itu sudah kita sampaikan. Dia tolak dengan mentah-mentah. Kita boleh mendoakan buruk. Ya. Atau apa lagi? Tidak menolak sunnah, dia teman kita, sesama ahli sunnah. Tapi kita boleh mendoakan buruk kepada dia. Lantaran? Apa? Iya, zalim. Boleh mendoakan buruk terhadap orang yang menzalimi kita. Ya. Maka mengatakan mendoakan buruk kepada sesama muslim haram, lim. Haram jika tanpa sebab. Haram jika tanpa sebab. Jika ada sebab, halal. Boleh. Boleh misalnya, atau dia menolak sunnah. Menghina Rasulullah. Menghina para sahabat. Menghina Allah. Menghina para nabi dan rasul. Kita boleh mendoakan dengan doa buruk. Ya. Ya, yang antum ingin mengulang poinnya, silakan dibaca di bab Al-Muhafadzatu 'ala Sunnah. Ya, kita lanjutkan 614. 614. Wa al-Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu qala. Al-Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu dia berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ukhbirukum bi ahli an-nar, sama hadis ini juga diulang pengulangan, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah kalian aku beritahukan tentang bagaimana sifat penghuni neraka ahli an-nar, maukah aku khabarkan kepada kalian tentang sifat-sifat ahli nar? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Yaitu orang-orang yang utullin. Utullin bermakna banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Jawadin takin mustakbirin sombong. Ya, ini ciri-ciri ahlunna. Utullin jawadin mustakbirin. Ya. Maka ada siapa di neraka itu? Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sifatnya enggak jauh dari tiga ini. Utullin jawadin mustakbirin. Ya, orang-orang yang paling bakhil adalah orang-orang kafir, terutama al-Yahud, bakhil. Kaum muslimin, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sangat dermawan. semakin tinggi keimanannya, semakin dia dermawan. Kenapa? Bagaimana mubahir? Sedekah satu dibalas 7, 70, 100, 700. Kalau dia yakin, nggak mungkin dia bagi. Ada pun orang kafir, nggak ada. Teori seperti ini tidak ada. Maka mereka tidak mempraktekkan diri. Maka memalukan sekali kalau orang-orang kafir berderma membantu sementara kita kaum muslimin bagi. Ini sangat memalukan. Ya, sifat kaum muslimin dermawan. Karena dia percaya, beriman tentang bagaimana sabda-sabda Nabi, keutamaan orang yang bersedekah. Manafasamalun bin sadaqah. Satu sabda Nabi ini saja. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Ragu kita dengan sabda Nabi ini? Tidak akan berkurang. Ya. Tentu tidak hari itu. Ya. Orang kafir tidak ada. Mungkin akan tertawa. Mentertawakan sabda Nabi, enggak kurang gimana. Saya punya uang 1 juta, saya sedekahkan 200 ribu. Ya berkuranglah, tinggal 800 ribu. Itu orang kafir. Kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kita akan yakin akan bertambah. Tentu tidak hari ini. Tidak besok, tidak lusa, karena hidup kan tidak sehari dua hari. Kan? Gitu. Ya, beliau juga tidak membawakan fawaid dari hadis ini. Kita lanjutkan 615. Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ihtajjatil jannatu wan-nar." Surga dan neraka pernah berdebat. Nah, hadis ini dipakai oleh para imam untuk menyatakan bahwa surga dan neraka sudah ada. Sudah ada, sudah diciptakan. Banyak dalilnya, salah satunya ini. Ya, ayat-ayatnya banyak. Surga dan neraka pernah berdebat. Tentu ini di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Manusia tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini ya. Faqala fil-nar. Neraka berkata, fi al-jabbaruna wal-mutakabbirun. Yang ada pada diriku, yang akan masuk kepada diriku, maksudnya yang akan masuk neraka, itu adalah orang-orang jabbarun, orang-orang al-mutakabbirun, yang menyombongkan diri, yang membesarkan diri. Itu kata neraka. Wa qala fil jannah. Surga menjawab. Surga mengatakan, fi du'afa'un nas wa masakinuhum. Yang akan masuk ke dalam diriku, yang akan masuk surga adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Apa yang dimaksud? Sifatnya. Ya. Bukan harus syarat masuk surga harus jadi orang miskin dulu. Orang yang akan masuk surga harus jadi orang lemah dulu. Tidak. Tapi sifatnya. Karena kita lihat Nabi Sulaiman tidak miskin. Nabi Daud tidak lemah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya raya. Ya, dan mereka semua masuk surga. Maka apa yang dimaksud dengan miskin dan lemah di sini? Sifatnya. Sifat orang-orang miskin tidak menyombongkan diri, kan? Sifat orang-orang lemah tidak menyombongkan diri. Umumnya orang lemah kan merasa kecil, ya, minder, ya, tidak membesarkan dirinya, tidak ujuk. Nah, seperti itulah orang-orang yang akan masuk surga, tidak menyombongkan dirinya, apalagi di hadapan kebenaran. Ya. bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan dinisbahkan oleh para imam termasuk Syalbani, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yawmal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Dan doa Nabi ini terkabul. Ingat, doa Nabi ini terkabul. Tapi kenyataan, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Apa mungkin orang miskin bisa berkurban 100 ekor unta? Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada Aqrab bin Habis. Apa mungkin Nabi miskin bisa berbuat seperti itu? Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa miskin yang dimaksud sifatnya. Bukan syaratnya tidak berharta. Bahwa Nabi pernah tidak makan apa-apa selama beberapa hari. Ya, tapi itu kan bukan keadaan beliau setiap hari. Ya, beliau pernah miskin sekali, tidak ada makanan di rumahnya, pernah. Tapi beliau berkorban 100 ekor unta, pernah. Artinya pernah kaya, pernah miskin. Ya. Faqad Allahu bainahuma, lalu Allah menghakimi mereka berdua. Ya kan, berdebat. Orang yang berdebat, orang yang berselisih, kan perlu hakim, penengah. Hakimnya, penengahnya langsung Allah. Apa kata Allah? Innaki al-jannatu rahmati. Engkau, wahai surga, engkau adalah rahmat. Jadi rahmat Allah itu adalah surga. Ya. Maka orang yang mengatakan jangan minta surga, itu namanya tidak ikhlas. Minta saja rahmat Allah. Keliru. Rahmat Allah itu surga. Minta surga berarti ikhlas. Takut neraka berarti takut kepada Allah. Arhamu biki man tasha, aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki dengan dirimu, lewat dirimu, yaitu surga. Maka orang yang masuk surga berarti dia telah mendapatkan rahmat Allah. Orang yang masuk neraka, dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Wa innaki an-nar azabi, dan engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya', aku mengazab orang-orang yang aku kehendaki dengan dirimu. Berarti dari sini kita tahu bahwa orang masuk surga kehendak siapa? Allah. Orang masuk neraka kehendak siapa? Allah. Kalau kehendak manusia, siapa orang yang akan masuk neraka? Tidak. Semua orang ingin masuk surga. Yahudi, Nasrani, Rafidhah, Jahmiyah, Qadariyah, semuanya ingin masuk surga. Kehendak mereka ingin masuk surga. Tapi tidak. Mereka masuk neraka. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Walikilaikuma alaiya miluha. Dan masing-masing dari kalian, wahai surga dan neraka, sudah ada isinya masing-masing. Artinya, aku sudah mengantongi nama-nama orang yang akan masuk ke surga dan orang-orang yang akan masuk neraka. Nama-nama itu sudah ada di tangan Allah. Allah sudah tahu. Si A, si B, si C, dan bahkan nama-nama itu telah Allah catat sebelum orang-orang itu lahir. Sebelum orang-orang itu lahir. Bahkan ketika orang-orang itu masih ada di sulbinya Adam. Dan kita semua dulu ada di sulbi Adam. Seluruh manusia, entah berapa miliar, berapa triliun, itu berada di sulbinya Adam. Bukan Hawa, bukan. Kalau ada di Hawa, itu anak-anak Hawa. Ya. Cucu Hawa tidak ada di Hawa. Yang ada di Hawa, itu anak-anak Hawa. Yang ada di rahim perempuan, itu adalah anak-anak si perempuan itu. Ya. Adapun seluruh manusia itu ada di sulbi Adam. Ah, maka Allah usap punggung Adam sulbinya dan Allah mengatakan ini adalah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian diusap lagi, ini adalah anak cucumu yang akan masuk neraka. Ya. Dan Allah Maha berencana, apa yang sudah direncanakan oleh Allah tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal. Ya. Dan seperti itu wajib kita imani. Wallahu a'lam. Jadi kita pula dulu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqul da'wana alhamdulillah.